sajroning pawon. Lho, kok ngono ta Pak Ning? Hiya denar kandhaku. Nah, ra bener to kandhaku. Kene ngerti neng pikiran keras tak kumut tapi yen ngono aku sing bojor apa sing kudu tak atur. Lho malah arep dodolan barang gemblong-gemblong ke wong lanang wong pamitan jengkol wela malah pamitan jengkol yen rayaku padha klingsir mongko aku seneng nganggur mangan turu omong kok wela kok sing kepiye aku lho kae ana kembang jembrang ngopo srek